وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Semoga kenikmatan dan rahmat senantiasa Allah karuniakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qul a'udzu billahi minasy, kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahmatullah. Bab yang baru. Qala rahmatullah, bab ma jaa fi munkiril qadar. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berkatalah sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walladhi nafsu Ibnu Umar biyadih, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, lau kana li ahadihim mithlu uhudin dahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu wa hu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud besarnya, kemudian semuanya diinfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Tsumma stadalla bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Umar bikin dalil atau menyampaikan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik atau yang jelek. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang mulia ini, khonabidin azakumullah, ada beberapa perkara yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat beriman kepada para rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir, yang dari kiamat. Dan yang keenam ialah mengimani takdir. takdir yang baik atau yang jelek. Nah, ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa rukun iman itu ada 6. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Yang kedua, barang siapa yang mengingkari rukun iman yang keenam, secara khusus, maka dia kafir. Yakni mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dinyatakan kafir. Itulah sebabnya Ibnu Umar sampai berani bersumpah, orang yang mengingkari rukun iman yang keenam, yakni mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun berinfak emas sebesar gunung Uhud untuk fisabilillah, ma qabilahu wa minhu, Allah tidak menerimanya. Mengapa? Mengapa? Karena orang itu kafir. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mengimani apa ini? Takdir. Karena amalan orang-orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak itu amal yang baik. Apalagi yang diinfakkan itu emas. Apalagi emasnya itu sebesar gunung Uhud, masya Allah. Nah, diinfakkan fisabilillah, di jalan yang benar. Tapi kalau yang menginfakkannya itu masih kafir, maka ditolak, tidak diterima. Nah, dalam riwayat ini Ibnu Umar menyatakan semacam ini terhadap orang yang mengingkari takdir. Berarti orang yang mengingkari takdir dan mengingkari rukun iman yang keenam dinyatakan apa ini? Kafir. Seandainya tidak kafir, tentu amalannya diterima, apalagi amalannya bagus. Nah, faedah berikutnya, boleh bersumpah untuk kemaslahatan walaupun tidak diminta. Nah, seperti Ibnu Umar ketika menjelaskan tentang bahayanya orang yang mengingkari takdir, beliau bersumpah walaupun tidak ada yang minta untuk bersumpah. Ini boleh untuk kemaslahatan. Nah, di antara kemaslahatannya ialah untuk memperkuat suatu keyakinan atau memperkuat fatwa. Kalau ada keyakinan yang disampaikan disertai dengan sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, berarti keyakinan tersebut adalah keyakinan yang apa ini? Serius, yang harus diyakini. Atau untuk memperkuat fatwa, ada fatwa diiringi dengan sumpah, itu menunjukkan bahwasanya fatwa itu kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ikhwan abidina azakumullah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan untuk menginfakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kaya-kaya Jangan lupa infaknya. Termasuk faedah yang bisa kita ambil, jika kita berinfak fisabilillah, maka berikanlah yang terbaik, jangan yang terjelek. Nah, di sini diumpamakan emas. Emas itu lambang terbaik harta, tidak logam yang lain, ya, tidak perhiasan yang lain, tapi emas. Menunjukkan kalau infak itu pilihlah yang terbaik, jangan yang terjelek. Semakin bagus yang diinfakkan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya. Wa an ubadata bisawit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi. Dari Ubadah Ibnu Shamit, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa beliau pernah berpesan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal imani, engkau tidak akan pernah mendapatkan rasanya iman, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka, sampai engkau meyakini bahwa apa saja yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, dan apa saja yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalam. Faqala lahu uktub, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub, qalam pun berkata, ya Allah Rabbku, apa yang akan aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Ya bunayya, kata Ubadah bin Shamit, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hada falaisa minni, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak meyakini seperti ini, maka tidak termasuk golonganku. Wa fi riwayatin di Ahmad, dan di dalam riwayat milik Imam Ahmad disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalam. Faqala lahu, Allah Ta'ala berfirman kepada qalam, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah, maka berlakulah pada saat itu apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Wa fi riwayatin Ibnu Wahb, dan di dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, faman lam yu'min bil qadar khair wa syarri akhraqahu wa hu bin nar, Barang siapa yang tidak mau mengimani takdir yang baik atau yang jelek, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Nah, barakafikum. Dalil yang kedua yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mencakup banyak faedah. Yang pertama, masyru'iyatu nushil aba lil abna wa ta'limuhum atau wa ta'limihim. Disyariatkan bagi orang tua untuk menasihati anak-anaknya dan memberi pelajaran yang baik untuk mereka. Jadi selaku orang tua, baik itu bapaknya atau ibunya, disyariatkan untuk senantiasa memberi nasihat yang baik dan pelajaran-pelajaran yang baik untuk putra-putranya. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, penting. Dan tidak boleh putus asa dalam memberi nasihat anak-anaknya. Nah, ketika orang tua melihat anaknya susah diatur, lebih senang main daripada belajar, ucapan-ucapannya tidak terjaga, kasar sama orang tua, ucapan kotor dan lain sebagainya, jangan marah terlebih dahulu ya. Nah, ingat-ingat dulu, jangan-jangan kita dulu seperti itu. Ya, karena kata pepatah, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Apa yang ada pada anak itu tidak jauh daripada apa yang ada pada bapaknya atau ibunya dulu ketika masih kecil. Tanya sama bapak kita sendiri atau mbahnya anak itu ya. Pak, saya dulu kecil kayak gimana? Ya podo kowe be anakmu sembetik. Ya. Kamu dulu sama anakmu itu sama, ya itu persis. Nah. Setelah tahu, maka renungkanlah. Masya Allah. Allah menampakkan itu kepadaku sekarang, ya. Nah. Tidak ada salahnya tanya sama bapak kita, Pak. Nah, dulu bapak mengarahkan saya bagaimana? Ya, bapak nasihati terus siang dan malam, didoakan, ya, didekati, tidak dijauhi. Ya alhamdulillah, kamu sekarang baik. Nah, coba anakmu dikitukan. Baik. Jangan mudah putus asa. Balik sekarang, anak-anak sekarang, nah, lebih suka main daripada belajar, ucapannya kasar sama orang tua, kurang punya sopan santun. Bagaimana solusinya? Yang penting jangan sampai lupa doanya ya. Kasus macam ini tuh hampir menimpa semua orang. Kalau ada yang bertanya, apakah ustadz seperti itu? Jawabannya, iya. Hampir semua kayak gitu awal-awalnya, ya. Nah. Dah bandel, nggak mau nurut sama orang tua, ya. Nah, jawabannya kasar. Lebih seneng main sama teman-temannya. Nah. Itu usia-usia anak sudah ngerti. Luar dan ngerti teman umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, barakofikum ya, yang biasanya sama uminya di rumah takut keluar, sekarang punya teman-teman, ya, sudah mulai kenal naik sepeda, sudah mulai kenal main ini main itu, sudah tahu jalan, ya, yang asalnya cuma beraninya keluar di teras rumah, sekarang bisa keluar di jalan raya. Nah, hal semacam itu hampir semua orang mengalaminya. Dan itu wajar. Wajar. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, di rumah gak ada yang nemani, ya. Jenuh, bosan, nah, lebih suka apa ini? Keluar sama teman-temannya. Sama, saya saat itu saya juga sampai geleng-geleng gimana caranya ini supaya semangat belajarnya tumbuh, supaya senang di rumah, supaya omongannya itu halus, enggak kasar, enggak bentak-bentak, pulang-pulang minta makan, minta jajan, tapi marah-marah karena capek, habis main lama sama temannya. Ya, nah. Apakah ini benci sama orang tuanya atau gimana? Belajar. Masya Allah, oh iya, ini mungkin kita kurang dekat sama anak kita sehingga kalah pamornya sama teman-temannya, ya. Nah, coba didekati dan kita tunjukkan bahwasanya kita lebih menarik daripada teman-temannya. Baik. Alhamdulillah, pelan-pelan saya coba. Tapi terus diiringi dengan doa supaya Allah memberi kita anak yang soleh, anak yang baik. Dekati, pengen apa, ya. Nah, taib. Alhamdulillah, pelan-pelan begitu, ya. Sudah mulai berubah. Seiring dengan apa ini, usianya yang semakin dewasa. Umur 11 tahun dah mulai semangat belajarnya, ya. Nah, dikasih arahan itu sudah mudeng, ya, sudah paham, sudah bisa diajak bernalar dikit-dikit, sudah mulai bisa menangkap. Nah, umur 12 tahun dah mulai tambah bagus, kepribadiannya sudah semakin agak dewasa, diarahkan begitu. Umur 13 tahun, dia sudah mulai tahu manfaat waktu, bagaimana belajar itu, ya. Nah, umur 14 tahun, semakin bisa melihat pelajaran-pelajaran itu, semakin senang belajar. Tapi terus kita dampingi, terus kita doakan. Begitu. Alhamdulillah, ini saya cuma berbagi pengalaman saja. Saya enggak biasa nangani orang, anak orang. Saya nangani anak saya sendiri, ya. Ini cuma berbagi pengalaman, bukan membangga-banggakan anak saya depan antum semuanya, tidak. Ini berbagi apa ini? Pengalaman. Karena pengalaman itu haruslah dijalani sendiri, ya kan? Tidak cuma teori saja. Ini saya alam. Sampai uminya itu nangis pada saat usia-usia yang susah diatur itu, sampai gak bisa berpikir gimana caranya itu. Nangani anak orang lebih muda di kelas, tapi ya, nah. Di kelas, ya, nah, belum kelihatan aslinya. Ini di rumah itu betul-betul anak kita itu asli produk kita, ya, asli. Manjanya asli, ya, nak. Jelek-jeleknya, aib-aibnya itu asli, bukan buatan-buatan lain, asli. Gak ada poles-polesan, ya. Lain kalau di kelas untuk manis itu lain lagi, ya, asli. Nah, terus berdoa, didoakan, nah, diakan, dampingi, dipegang tangannya, belajar ditemani. Keinginannya dituruti, yang penting halal dan tidak berlebihan. Apalagi yang terkait dengan masalah apa ini, belajar. Ya, aku pengen buku satu dus, gitu. Ya, tak belikan satu dosa buku kok. Ya. Nah. Dan bermanfaat juga. Dia enggak pakai, kita yang pakai juga bisa. Nah, enggak masalah. Aku pengen pulpen itu 5 pak. Belikan aja, enggak apa-apa. Itu bermanfaat sampai nanti kita juga punya apa namanya? Bisa memanfaatkannya juga. Hal-hal semacam itu enggak usah kemudian kita apa ini tolak selama kita apa ini mampu. Nah. Tapi kalau permintaannya itu kurang sehat, kurang mendidik dan berbahaya, ya tentu kita tolak dengan cara yang halus. Nah, begitu. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal enaknya ya. Nah, sudah fokus belajar, sudah ngomongnya sudah enak. Bantu juga mau, belajarnya juga rajin. Nah, dia juga merasa menyesal. Kok baru sekarang mengerti pentingnya waktu dan ilmu? Mengapa gak dulu-dulu usia-usia SD gitu ya, 9, 10, 8. Dan ternyata faktor yang paling menentukan perilaku anak kita ialah lingkungan. Kalau sudah main sama anak-anak yang umum, anak kampung misalkan, yang tidak dididik dengan pendidikan agama yang syar'i, bebas, ya sudah. Susah. Nah, ini berarti memang faktor lingkungan juga mempengaruhi. Kalau kita melarang anak kita bermain sama teman-temannya itu, kita harus menyediakan teman yang lain yang lebih menarik, lebih syar'i. Kalau enggak bisa, ya susah. Nah. Jadi kita itu harus berkorban untuk apa ini? Untuk anak. Kalau memang anak kita pengen apa ini? Baik. Ini diajarkan oleh para ulama salaf kita. Menasihati anak, mengajari anak itu tidak boleh bosan-bosan. Ya. Nah. Nah, dulu anak saya waktu awal-awal itu gitu. Mainnya sama anak kampung. Anak kampung itu karena memang tetangga-tetangga, family-family sendiri. Tapi kampung. Enggak ikut taklim sama kita, ya sudah jadinya kayak gitu. Main terus, malas belajar. Nah. Tapi kita setelah tahu kayak gitu, masya Allah, pengaruhnya besar sekali ya. Nah, carikan teman-teman yang baik. Nah, sekarang temannya itu anak-anak pondokan semua dalam. Walaupun pulang pergi, mainnya di lingkungan pondok. Nah, itu pun enggak kita biarkan begitu saja. Kita terus menanyakan perkembangan-perkembangan pertemanan anak kita itu. Kamu sekarang temannya siapa? Namanya siapa? Dari mana? Terus kita cari tahu anak itu gimana? Baik enggak belajarnya? Semangat apa tidak? Kalau ternyata kurang bagus, anak kita kasih arahan. Kasih pengertian. Nah, terus begitu. Nah, terus begitu. Walhamdulillah. Jadi ini permasalahan juga terjadi di sana. Nah, mutasawwijun-mutasawwijun yang anaknya itu sudah bisa main sama temannya, ya udah gitu. Habis taklim gak langsung pulang. Nah, main jauh sama teman-temannya, ya. Nah, dan merasa ada sesuatu yang lain. Nah, biasanya dikurung dalam rumah, ini bisa menghirup udara segar, ya. Nah, dan ngerti berkelahi, tengkar, Ya, begitu. Sama. Jadi betul-betul faktor lingkungan itu sangat apa ini? Mempengaruhi. Nah, kalau di rumah terus kita enggak ngapa-ngapain, enggak menjadikan tidak menjadi teman baik bagi mereka sebagai orang tua, ya kan? Nah, nanti anak kita semakin apa ini? Minder, kuper, lain-lain sepokoknya. Kelihatannya saja enggak ada apa-apa, tapi sebetulnya itu otaknya enggak jalan. Nah, kalau ada kesempatan, wah, semakin berbahaya. Nah, kalau ibaratnya itu burung dalam sangkar, ada kesempatan kabur, betul-betul kabur menjauh, gak akan kembali. Walaupun kasih makan, kasih minum, ya. Coba gak percaya, burung dalam sangkar itu, walaupun kita miliki 10 tahun, nah, kalau kita lengah saja, lupa nutup, kabur apa enggak? Kabur, nah, kaburnya itu gak tanggung-tanggung sejauh mungkin, supaya gak kembali ke sangkar itu, nah. Barakallahu. Jadi enggak usah pesimis. Ya, perjalanan anak kita itu sangat jauh. Masih jauh. Jangan mudah menyimpulkan. Kalau memang awal-awalnya susah, kita berusaha dan berdoa. Dan ingat, jangan menghalalkan segala cara untuk menjinakkan anak. Kalaupun jinak sementara, tapi dia berpenyakit. Kenapa? Caranya kita salah. Jadi jangan sampai menjinakkan anak dengan cara-cara yang salah. Kalau anak kita jinak, tapi dia sudah punya doktrin yang salah dari kita. Tidak boleh. Bertahan. Itulah sebabnya kita banyak-banyak berdoa, ya. Diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang syar'i supaya anak kita itu bermain dengan teman-teman yang baik. Nah, itu harus benar-benar berdoa, minta kemudahan. Ya. Nah. Kemudian faedah yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat memahami tentang takdir dan sangat mengimani takdir. Di antara ialah Ubadah ibn Shamit menggambarkan kepada anaknya tentang takdir itu seperti apa. Sampai menyatakan, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah menimpamu tidak akan meleset darimu. Pasti mengenaimu. Sebaliknya, apa yang Allah takdirkan meleset darimu tidak akan apa ini? Tidak akan mengenaimu. Perumpamaan bosnya takdir itu sesuatu yang sudah pasti. Tidak bisa apa ini? Dirubah. Misalkan Allah menakdirkan kita kaya, maka kita pasti kaya. Kekayaan itu tidak akan kemudian meleset dari kita, pindah ke orang lain. Tidak akan. Atau kalau memang Allah menakdirkan kita tidak kaya, maka kekayaan itu tidak akan mampir ke tempat kita. Nah, walaupun kita membuka pintu lebar-lebar menerima kekayaan itu, paling lewat itu aja. Nah, itu gambaran bahwasanya takdir itu sesuatu yang apa ini? Pasti tidak ada perubahan, tidak ada yang meleset. Gak akan berubah. Itu pemahamannya sahabat Ubadah ibn Shamit yang ditanamkan kepada anaknya. Supaya benar-benar yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ialah Al-Qalam. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. apakah yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam atau arsy? Tapi kalau menurut riwayat ini, pertama kali yang Allah ciptakan ialah apa ini? Al-kolam. Nah, adapun hakikat dan wujud al-qalam itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Namanya sama, qalam, pena, ya. Tapi qalam yang Allah ciptakan pertama kali itu apakah sama dengan qalam yang kita miliki? Tentu tidak. Namanya apa ini? Sama, tapi hakikatnya berbeda. Bahkan dalam riwayat-riwayat tadi menunjukkan kolam itu bisa apa ini? Berbicara. Ketika Allah memerintahkan kolam, uktub. Maka kolam pun balik bertanya, Rabbi, wa mada aktub? Ya Allah, Rabbku, apa yang harus aku tulis? Nah, itu menunjukkan kolam bisa apa ini? Berbicara. Dan ini tidak mustahil bagi Allah. Semuanya itu bisa terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin Allah punya makhluk yang bernama Al-Qalam. Dan itu ialah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Dan tidak sama dengan qalam yang kita miliki. Qalam itu bisa bicara dan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang keempat. Menetapkan sifat qaul bagi Allah. Menetapkan sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata kepada qalam, ya, faqala lahu uktub, qala uktub maqadira kulli syai. Ini menunjukkan sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ucapan Allah atau firman Allah tidak sama dengan apa ini? Ucapan dan firmannya makhluk. Sama namanya tapi beda hakikatnya. Kemudian yang kelima, dalam hadis ini terdapat faedah tentang kafirnya orang yang mengingkari takdir. Yang disebutkan dalam hadis ini, faman lam yu'min bil qadar khairi wa syarri akhraqahu Allahu binnar. Barang siapa yang tidak mengimani takdir yang baik dan yang buruk, maka Allah akan membakar orang itu dengan apa ini? Neraka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari takdir itu kafir. Kemudian faedah yang keenam. Al-a'malu bi khawatimiha. Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan manusia itu dilihat di akhir-akhirnya. Nah, maksudnya lihatlah akhir-akhir kehidupan manusia, baik atau jelek. Kalau baik, maka alamat baik. Kalau jelek, alamat jelek. Misalkan ada orang yang meninggal dunia pada umur 50 tahun. Maka menjelang 50 tahunnya itu, lihatlah. Kalau amalannya baik, pertanda baik. Kalau amalannya jelek, pertanda jelek. Dalam hadis ini disebutkan, mamata ala ghairi hada falisa minni. Barang siapa yang mati tidak dalam kondisi meyakini ini, yang tidak meyakini takdir falaisam ini, maka tidak termasuk golonganku. Itu menunjukkan kalau ada orang yang akhir hidupnya menyatakan diri mengingkari takdir, maka ini alamat jelek. Nah, jadi namanya al-a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu dilihat di akhir-akhirnya. Nah, selanjutnya qala rahmataala wa fil musnad was sunan an ibni ad-dailami qala di dalam musnad dan sunan dari ibnu ad-dailami Ibnu Adailami itu adalah Abdullah Ibnu Fayrus. Abdullah Ibnu Fayrus. Ada yang mengatakan Abu Busrin. Ada yang mengatakan Abu Bisrin dengan sin. Qala, ia berkata, ataitu Ubayyah Ibnu Ka'ab. Aku pernah mendatangi Ubay ibnu Ka'ab. Fakultu lahu. Aku pun berkata kepada Ubay ibnu Ka'ab. Fi nafsi syai' min al-qadar. Dalam diriku ada sedikit keraguan tentang takdir. Fahadithni bi syai'. Maka beritahukan aku tentang sesuatu. La'allallaha yudhibuhu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan keraguanku itu dari hatiku. Faqala, maka berkatalah Ubay ibn Ka'ab. Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu wahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau engkau infak emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infakmu sampai engkau betul-betul mengimani takdir. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka. Dan engkau meyakini bahwa apa saja yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Dan apa saja yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan menimpamu. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Dan kalau kamu mati tidak seperti ini keyakinanmu, maka engkau menjadi ahli neraka. Qala, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Maka Ibnu Adhilami berkata, aku mendatangi Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, dan juga mendatangi Zaid ibn Thabit. Fakulluhum haddatsani bimitsli dzalik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menceritakan aku seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis sahih rawahu Al-Hakim fi sahihi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya. Nah, juga disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Ibnu Abi Asim. Baik, dalam hadis ini ikhwan fillah auzakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib bertanya kepada orang yang berilmu tentang hukum yang masih samar. Jadi kalau kita masih belum jelas tentang suatu perkara, maka jangan disimpan-simpan. Tanyakan hal itu kepada orang yang berilmu supaya jelas. Sebagaimana Ibnu Adailami bertanya kepada siapa? Ubay ibnu Ka'ab dan sahabat yang lainnya. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu memiliki pemahaman fikih dan ilmu yang luas. Jadi dalam memahami sabda Nabi, para sahabat itu nomor satu, ya, paling paham, paling luas ilmunya. Kemudian faedah yang ketiga ini sama. Orang yang mengingkari takdir kafir. Nah, jelas pernyataan Ubay bin Ka'ab. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Kalau kamu mati tidak seperti ini keyakinannya, yakni tidak meyakini takdir, kamu akan menjadi apa ini? Ahli nar. Taib. Qala rahmata'ala fi masail. Dalam bab yang kita pelajari, kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula bayanu fardil iman bil qadar. Yang pertama, kita tahu bahwasanya mengimani takdir itu wajib. Asaniyah, yang kedua, bayan kaifiyatil imani bih. Itu kita mengetahui cara mengimani takdir. Asalisah ikhbatu amali man lam yu'min bih. Yang ketiga, orang yang tidak mengimani takdir amalannya terhapus atau batal. Arabiah al-ikhbar bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'min bih. Kita bisa mengetahui bahwasanya seorang tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai mengimani takdir. Al-khamis yang kelima, dzikru awwali ma khalaqallah. Dalam bab ini kita bisa mengetahui makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yakni al-qalam. As-sadisah annahu jara bil maqadir fi tilka as-sa'ah ila qiyamis sa'ah. Yang keenam, kita juga bisa mengetahui bahwasanya takdir itu terus berjalan sejak hari ditulisnya sampai hari kiamat nanti. Jadi berlaku terus masa aktifnya sampai hari kiamat nanti. Tidak ada istilah alat dalam pencatatan takdir atau perubahan atau evaluasi takdir, itu gak ada. Sejak dicatat sampai hari kiamat nanti sama dan terus berlaku. As-sabi'ah yang ketujuh, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimma lam yu'min bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang tidak mengimani takdir. Falaisa minni, tidak termasuk golonganku, namanya berlepas diri. As-saminah yang kedelapan, adatus salaf fi izalati syubhah bi su'alil ulama. Ini kebiasaan salaf untuk menghilangkan syubhat yang terjadi ialah dengan bertanya kepada para ulama. Kalau terjadi syubhat, kesamaran baik terhadap dirinya sendiri atau orang lain, maka untuk menghilangkan syubhat itu, menghilangkan keraguan itu, caranya ialah dengan bertanya kepada para ulama. Atas ya, yang terakhir, annal ulama'a ajabuhu bima yuzidu syubhatahu, wadhalika annahum nasabu al-kalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Para ulama dalam menjawab pasti dapat menghilangkan syubhat, karena para ulama itu selalu berdasar dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban para ulama itu pasti akan menyingkap syubhat, memperjelas syubhat itu yang asalnya samar jadi jelas, mana yang benar mana yang salah. Karena para ulama itu dasar dalilnya ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pembahasan tentang bab hukum orang-orang yang mengingkari takdir. Ada pembahasan berikutnya tentang hukum gambar dan orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.